Terjemahan hadis daripada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya hanya senyap amalan itu dikira dengan sebab niat, dan sesungguhnya hanya senyap bagi seseorang itu dia akan memperolehi apa yang dia telah niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah menuju kepada dunia untuk dia memperolehinya, ataupun menuju kepada wanita untuk dia menikahinya, maka hijrahnya adalah menuju kepada apa yang dia telah berhijrah ke arahnya. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain, amalan-amalan adalah dengan sebab niat, dan bagi setiap seseorang apa yang dia telah niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya adalah untuk menuju Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrahnya adalah menuju kerana dunia untuk dia memperolehinya, ataupun kerana perempuan untuk dia nikahinya, maka hijrahnya adalah menuju kepada apa yang dia telah berhijrah ke arahnya. Hadis ini juga turut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin.